Bab tentang hukum-hukum perlombaan. Dan perlombaan di sini yang dimaksud di dalam fikih yaitu dalam rangka untuk mendukung jihad fi sabilillah. Karena di dalam jihad fi sabilillah ini dituntut seseorang untuk dilatih fisiknya, berlari, naik kuda, kemana. Maka perkara-perkara ini boleh untuk dilombakan, boleh untuk dilombakan. Al-musababatu hiya al-mujaratu baina hayawanin wa ghairihi. Perlombaan yaitu lomba, memperlombakan antara hewan atau yang lainnya, yaitu perlombaan tentang memacu kuda, memacu unta. Karena kuda dan unta ini bentuk dari kendaraan di dalam berperang, terlebih-lebih di zaman yang telah silam, tatkala belum ditemukan kendaraan yang bermesin. Dan nanti pada akhirnya alam ini nanti akan muncul karena peperangan yang terus berpanjangan, sehingga fasilitas-fasilitas manusia ini rusak dan juga bahan-bahan juga bisa habis lama-kelamaan. Maka akhirnya kembali kepada zaman dulu lagi. Tidak ada mesin, tidak ada alat-alat canggih, kembali kepada sedia kala. Sehingga kuda, unta tetap diperlukan. Wa kadza al-musabaqatu bisihan. Begitu juga perlombaan memanah. Perlombaan memanah. Atau sekarang perlombaan menembak. Wa ya jaizatan bil kitab wa sunnati wal ijma'. Hukum perlombaan di atas adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Adapun di dalam Al-Qur'an qala Allah taala di dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kalian mampu dari kekuatan. Untuk menghadapi apa? Pasukan kafir, musuh-musuh dari kalangan orang kafir. Disuruh untuk apa? Mempersiapkan kekuatan, baik itu fisik, kemampuan atau keahlian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dimaksud di dalam ayat ini, apa yang kalian persiapkan dari kekuatan, yaitu ar-ramyu, yaitu melempar, yaitu senjata yang berupa lemparan. Kalau zaman dulu ya panah, lembing, apa lagi, manjanik. Kalau manjanik itu sekarang ya kayak meriang. Kemudian berubah modern menjadi bom, dan panah berubah menjadi senapan tembak drill. Dari senapan yang sederhana, yang tradisional, kemudian berkembang menjadi senapan yang modern, otomatis. Kalau zaman dulu, orang nembak itu satu peluru diletakkan baru jeder. Peluru letakkan jeder. Sekarang diletakkan sekali tarik, pemicu langsung keluar. Ini otomatis. Zaman Belanda masih seperti ini. Masukkan. Masih sederhana. Yang dahulu meriam sekarang berubah menjadi rudal. Kadang ada yang rudal antar benua nuklir, rudal balistik. Ini juga pengembangan dari senjata-senjata zaman dulu. Wa qala ta'ala fi ikhwati Yusuf. Dan firman Allah SWT mengisahkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Inna dhahabna nastabiqu. Yaitu saudara-saudara Yusuf, karena dia telah membuat makar bagaimana cara menyingkirkan Nabi Yusuf. Dengan jalan apa? Membuat acara yang diusulkan kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Untuk apa? Agar bisa membawa pergi Yusuf ini. Gimana caranya? Yaitu dengan apa? Datang kepada bapaknya, wahai bapak kami, inna dhabna nastabiqu, kami akan pergi, akan berlomba. Berlomba. Nanti kalau dibolehkan berlomba, nah ini Yusuf ini nanti dibuat skenario. Kita tinggal, kemudian membuat apa? Membuat cerita. Tatkala kita berlomba lari, ditinggal, nanti datang serigala, dimakan serigala. Karena Yusuf masih kecil. Padahal Nabi Yakub alaihissalam ini sudah curiga. Sudah curiga, kenapa? Ya hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Yusuf alaihissalam. Sehingga alhasil mereka pergi dan bermain-main, berlomba. Namun mereka membuat makar, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian mereka mengambil baju Nabi Yusuf, dirobek-robek, kemudian dikasih darah kambing. Kemudian lapor kepada bapaknya, dalam keadaan sudah malam, isya, dengan menangis. Kami tinggalkan Yusuf. Kami sedang berlomba, kemudian dimakan serigala. Ini apa buktinya? Bajunya robek-robek, berdarah. Ini budaya saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang menjadi syahid adalah nastabiqu, yaitu kami berlomba. Jadi perlombaan sudah dulu sudah ada. Waya natarami bisiham al natajari al akdam, yaitu tafsir di sini berlomba yaitu berlomba memanah, berlomba memanah titis-titisan. atau lomba lari cepet-cepetan, kuat-kuatan. Ini dimaksud dengan berlomba mana dan lari. Dan dahulu yang namanya disebut orang kuat, ini adalah orang yang paling titis kalau melempar panah, melempar tombak. Ini menjadi apa? Menjadi orang yang menjadi pemimpin di dalam peperangan, menjadi pasukan inti, atau orang yang punya, yang bisa lari cepat. Bagaimana sahabat Ibnu al-Aqwa, ini orang yang paling cepat larinya. Ada seorang sahabat disuruh lari dulu, jangan kamu lari dulu, tujuannya ke Madinah. Dia lari, ditunggu, kemudian dia baru lari. Luantar cepat salib salib Madinah duluan ini. Sahabat Ibnu al-Aqwa lomba. Wan Abi Hurairah marfu'an, dan dalil di dalam as-sunnah hadis Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sababa illa fi khufain aw nasrin aw kafirin. Rawahul Khamsah. Wal haditsu dalilun ala jawazi sabab atau sibab ala ju'lin, yaitu tidak ada perlombaan maksudnya apa? Tidak ada perlombaan ini yang boleh untuk taruhan, tidak ada perlombaan dengan taruhan kecuali perlombaan lari dan perlombaan melempar senjata dan perlombaan pacuan kuda atau unta atau yang lainnya. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya lomba dengan taruhan misalnya, nanti didetailkan lagi bagaimana yang dimaksud dengan taruhan. Wabak hakal ijma' ala jawazihi fil jumlati ghairi wahidin min ahli ilmi, dan sungguh telah dihikayatkan secara ijma' sepakat para ulama atas bolehnya dalam perlombaan tertentu, dan ini sebagaimana yang dinyatakan tidak hanya satu orang dari ahli ilmi, banyak orang. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sibaku bil khayli war ramyu bin nabli wa na'mihi minal alatil harbi bima amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yu'inu ala jihadi fi sabilillah. Indah. Syekhul Islam rahimahullah menyatakan perlombaan yaitu dengan pacuan unta dan juga melempar dengan panah atau yang selainnya, yang semisalnya dari alat-alat perang, ini apa-apa yang Allah SWT perintahkan dan juga Rasulullah SAW perintahkan, yaitu apa? Wa'idu lahum nastata'tum min quwwah, perintah Allah SWT, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari apa yang kalian mampu dari kekuatan. Mimma yu'inu ala jihadi fisabilillah, perlombaan dari apa-apa yang akan membantu untuk menguatkan dalam jihad fisabilillah. Wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam berkata, wasarra'u wasabaqu wal aqdabil aqdami wa nahuma wa nabihima ta'atun idza kusida bihi nasrul Islam. Wasarra gulat, dan juga perlombaan lari atau yang semisal keduanya, ini adalah merupakan amalan ketaatan apabila bertujuan untuk menolong Islam. Latihan karate, latihan bela diri, pencak silat, ini juga apa? Termasuk. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menolong Islam, menghadapi musuh-musuh Islam. Wa akhdhu sab'i alaihi ay al-iwadu alaihi, dan dibolehkan di sana ada taruhan ahdul bihaqi dengan mengambil taruhan yang benar. Yaitu dengan taruhan, misalnya berapa orang, ayo kita misalnya cepet-cepetan lari dari sini sampai alun-alun misalnya. Siapa yang paling duluan dapat uang, boleh seperti ini. Boleh 50.000 misalnya, paling cepat kebetulan, boleh taruhan seperti ini. Bukan taruhan, taruhan. Siapa yang mengalahkan saya, misalnya lari. Jadi dalam rangka untuk memberikan semangat orang, kalau ada taruhannya semangat, dapat uang. Wa yajuzu alabu mimma qad yakunu fihi maslahatun masahatan bila madharatin. Wayukrahu labuhu fi arjuha, dan dibolehkan yaitu bermain yang di sana itu sifatnya bermain-main, namun di sana ada kemaslahatan dan tidak ada kemadharatan. Ini juga dibolehkan dalam rangka untuk berniat untuk apa? Berjihad. Karena sepak bola itu sifatnya permainan ya, orang nendang bola sana sini, bola satu goyang ngakak, ada pekerjaan ya. Kalau dipikir-pikir seperti permainan, permainan. Namun diniatkan untuk dia bisa hilang, maka ini tidak mengapa. Asal di sana tidak ada kemadharatan, tidak ada bahaya. Dan dimakruhkan apabila bentuknya itu kalau ada kemadharatan. Makruh. Permainan yang madharatan. Tinju. Kalau di dalam tinju ini enggak boleh memukul wajah. Enggak boleh memukul wajah kalau tinju. Dibukul apa badannya? Biar tidak umur nanti pakai apa? Pakai pengaman. Biar kalau kena pukul, kena tendang, sakit, pakai pengaman. Yang disasar jangan kepala, karena bahaya. Kecuali kalau sudah praktek betul-betul tempur sama musuh ya, silahkan. Karena yang namanya musuh. Namun dalam rangka latihan, maka ini menghindari kemadharatan. Wa qala Syekh, dan juga berkata Syekh rahimahullah, wa ma alha wa syaghala anna amara Allah bihi fa wa manhiyun anhu. Dan apa-apa yang di sana bersifat melalaikan atau menyibukkan dari perintah Allah SWT, maka dilarang. Permainan-permainan yang melalaikan atau yang menyibukkan dari perintah Allah SWT, bahwa manhiyun anhu, maka ini dilarang. Wa ilam yukhram jinsuhu, walaupun jenisnya itu tidak dilarang. Kalbaini wa tijarati wa sa'iri ma yatalaha bihi bakalun min anwa'il lahwi wa sa'iri duru bil labi mimma la yusta'anu bihi ala hakin syar'i fakulhu haraman. Walaupun permainan itu pada jenisnya adalah, atau kegiatan itu pada hakikatnya bukan haram, seperti jual beli, sibuk dengan jual beli, maka boleh-boleh saja, asal apa? Tidak melalaikan perintah Allah SWT. Jual beli sampai menabrak sholat Jumat, padahal menghadiri sholat Jumat wajib. Atau seluruh pekerjaan-pekerjaan yang akan melalaikan dari macam-macam apa, pelaku-pelaku yang jatuh atau terjun ke dalam perkara-perkara yang lahwun atau sia-sia. Kasairi duru bilab, seperti seluruh apa-apa yang macam bentuknya adalah permainan. Mimma la yusta'anu bihi ala hakim syar'i, yang tidak di sana tidak mengandung membantu di dalam kebenaran secara syar'i, maka permainan-permainan atau pekerjaan-pekerjaannya adalah haram. Waqad i'tana al-ulama bi hadzal bab wa sammu bi babil furusiyah wa sanafu fihi al-musannafatul masyhurah. Dan di sana para ulama telah memberikan perhatian terhadap bab ini, yaitu bab sabab, yaitu perlombaan, dan mereka menamakan dengan bab al-furusiyah, yaitu perlombaan. Dan mereka mengarang dengan kitab-kitab yang berkulisan tentang karang-karangan, tentang tulisan tentang perlombaan. Al-furusiyah itu arba'atu anwa'in, dan perlombaan itu ada empat macam. Ahaduha salah satunya ruku bul khayli wal karri biha, yaitu perlombaan mengendarai unta. Dan juga kendaraan apa perlombaan lari unta atau kuda. Wasani yang kedua ar-rabyu fil qausi wal alatil musta'malati fi kulli zamanin bi hasabihi. Yang kedua adalah melempar dengan busur panah dan dengan alat-alat yang digunakan sebagaimana pada zamannya yang sesuai. Pada zaman sekarang mulai pakai napan atau pakai pelontar. Wasalis al-mutana'atu birrima. Yang ketiga yaitu perlombaan dengan mutana'ah, muta'anah, yaitu melempar dengan tombak. Warabi'u yang keempat al mudawaratu bisuyuk, yaitu apa? Perlombaan dengan main pedang. Wa man istakmala al-anwar arba'ati istakmala al-khulusa. Dan barang siapa yang melengkapi dari keempat jenis perlombaan ini, maka sudah apa? Sudah lengkap perlombaan tersebut, yaitu perlombaan lari, perlombaan naik kuda, dan juga melempar panah, dan juga melempar tombak, dan juga main pedang. Wa yajuz as-sibatu 'ala al-aqdam wa sa'il hayawanati wa maraqib. Dan dibolehkan untuk berlomba dengan lari, lomba lari atau dengan seluruh hewan-hewan yang ditunggangi atau dinaiki, atau tunggangan-tunggangan yang lainnya boleh. Wa qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, telah berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, la khilafa fi jawazi al-musabaqati 'ala al-khayl wa ghayriha min ad-dawab wa 'ala al-aqdam wa hadha tarama bisihami wastakmal al-aslihati lima fi dzalika min at-tadribi 'ala al-harbi. Tidak ada khilaf di kalangan ulama atas bolehnya untuk berlomba, yaitu dengan pacuan kuda atau yang selainnya dari binatang-binatang, atau dengan lari, begitu juga dengan melempar anak panah, dan juga menggunakan alat-alat perang dari apa yang di sana untuk mendukung di dalam memperkuat dalam perang, maka diperbolehkan. Lomba lempar lembing. Bakal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha Yang sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlomba dengan Aisyah radhiyallahu anha, berlomba lari dengan istrinya. Itu di dalam riwayat Abu Dawud wa Ibnu Majah. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menang, kalah. Karena Aisyah masih kecil, masih apa badannya masih ramping sehingga larinya cepat. Nabi kalah. Kemudian di kali lain tatkala Aisyah sudah besar, sudah gemuk, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk berlomba lagi. Kali ini dia kalah karena sudah gemuk badannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini adalah balasan dari yang dulu. Jadi kekalahan yang pertama. Wasara rukana wasara'ahu. Dan juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gulat dengan Rukana. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggulat. Gulat gantingan. Ini juga sunnah. Ini sebagaimana hadis Muhammad bin Rukana yang diwetkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa sabaqa Salam Ibn Aqwa Rajulah min Ansar Baina Yadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Salamah bin Aqwa ini berlomba dengan seseorang lari sampai ke Madinah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenis-jenis ini boleh perlombaan dengan taruhan, dengan taruhan. Dengan taruhan boleh. Walang yajuju al-musabaqatu ala iwadin ila fil musabaqati ala ibil wal khail wasihan. Dan tidak boleh berlomba itu dengan taruhan kecuali perlombaan, yaitu perlombaan apa? Perlombaan pacuan unta, pacuan kuda, dan melempar anak panah. Likali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la sababa illa fi nasrin au tufin au hafirin. Tidak ada perlombaan yang memakai taruhan kecuali pada mempergunakan nasel, mempergunakan senjata, atau perlombaan lari, atau perlombaan pacuan dengan binatang atau yang lain. Ela ya cucu ahdul anjuli ala sabki ila idaka anal musabakatu ala ibil awal khair al sihan. Maka tidak boleh mengambil taruhan pada perlombaan tersebut kecuali yang telah disebutkan, yaitu pacuan unta, kuda, dan juga melempar panah. Di anatilka minal ayatul harbil ma'muri bita'allumihima bita'allumiha wa'ah wa'ihkamiha, karena perlombaan-perlombaan tersebut yang telah disebutkan ini termasuk dari perlombaan-perlombaan menggunakan alat-alat perang yang diperintahkan untuk belajar, untuk mengetahui hukum-hukumnya. Wa mafhumul hadis annahu la yajuzu ahdul iwadi anil musabaqati fima siwaha. Maka mafhum pemahaman hadis bahwasanya tidak boleh memakai taruhan selain dari perlombaan yang telah disebutkan. Wakilah dan ada yang mengatakan inna hadisa yuhtamal an yurada bihi an ahaku ma badala bihi sabak hadis salasa. Ada yang memahami hadis ini adalah hadis ini dibawa kepada maksud bahwasanya yang paling berhak untuk diambil bayaran atau diambil taruhannya ini pada ketiga jenis ini. Likalam likamal naf'iha wa adami maslahah wa al-umumi maslahatiha. Karena perlombaan-perlombaan tersebut ini di sana terdapat kemanfaatan dan kemaslahatan secara umum. Wayak kulu biha kulu mubalaghatin jaizatin mughalabatin jaizatin yang tafi'u biha minat fiddin, dan masuk ke dalam perlombaan-perlombaan tersebut yaitu seluruh perlombaan-perlombaan yang dibolehkan dalam rangka untuk bermanfaat di dalam memperkuat agama. Lihisati Rukana wa Abi Bakar, sebagaimana kisah Rukana dan Abu Bakar. Waqala Syaikhul waqala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammar rihanu ala ma fihi zuhur a'lami Islam wa adillatuhu bi riha bi ra tiyanihi kama rahana alaihi as-siddiq bahwa man ahaku al-haqu bahwa aula bil jawazi minar rihan alal nisal wasibatul khair wal ibil adna wa asarun hadza fitin aqwa intaha. Adapun taruhan yang di sana dalam rangka untuk menampakkan keislaman, menampakkan kekuatan Islam sebagaimana taruhannya As-Siddiq yaitu taruhnya Abu Bakar, ini adalah yang paling berhak dan yang paling boleh dari taruhan-taruhan, yaitu diantaranya taruhan-taruhan menggunakan senjata atau taruhan-taruhan dengan perlombaan naik kuda, pacuan kuda, pacuan unta, dan yang lebih kecil. dan ini akan berpengaruh terhadap agama, kekuatan di dalam agama. Selesai pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bayi taratu isyahatu musabakati khamsatu syurutin, dan disyaratkan bolehnya perlombaan itu dengan lima syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ta'yinul marqubin fil musabakati birro'ya. Ini syarat-syarat apabila perlombaan itu dengan taruhan, yaitu ditentukan jenis kendaraan yang dikendarai, tentunya kalau kuda dengan kuda, onta dengan onta harus ditentukan. Kuda dengan onta ya lain, jelas cepat kuda. Namun kalau untuk menempuh jarak jauh, ini tentunya apa, tahan onta. Karena onta walaupun satu pekan tidak minum, kuat ya, jalan di atas padang pasir. Tujuh hari gak makan, gak minum, kuat. Asal usani saya yang kata, ittihadul marqubin finnau wa ta'yinur rimah di anal kerja ma'rufah alquhum wa muharatuhum berwangi, yaitu disatukan antara, disamakan jenis dari yang dinaiki, dan juga ditentukan tentang jenis alatnya, jenis alat lemparnya, tombak ya tombak, kalau memanah ya memanah. Karena tujuan yaitu untuk mengetahui ketepatan dan kelihaian di dalam melempar. Memanah itu sangat sulit, terlebih-lebih kalau di atas kuda, sulit lagi. Begitu juga menembak, menembak itu sulit. Membidik tepat sasaran itu sulit. Lebih sulit lagi kalau naik kendaraan. Apalagi kuda ini sangat sulit, goncangannya sangat besar. Harus sama mengendalikan tali ketan. Asabu salis tahdidul musafir atau musafir liuk lama asabik wal musik dari kali ayakuna ibtidaiha wa intihaiha hadan la yakhtalifani bi di anal gharda ma'rifatul asbaki wala yasul illa bi tasawi fil ghayah. Dan ketika adanya batasan jarak untuk mengetahui siapa mana yang dia duluan sampai dari yang pertama sampai yang terakhir, agar tidak terjadi perselisihan. Karena tujuan berlomba adalah diketahui tentang mana yang paling duluan dan tidak tercapai kecuali dengan sama-sama mengetahui yang paling siapa yang paling duluan. Asyaqur rabi ayakuna al-iwadu ma'luman mubahan. Syarat yang keempat, bahwasanya bayaran atau taruhan itu sesuatu yang dibolehkan, yang telah diketahui dan dibolehkan. Taruhan dengan barang-barang yang halal tentunya, bukan barang-barang yang haram. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, khuruju ani syibhil qimar. Syarat yang kelima, keluar dari bentuk-bentuk perlombaan yang menyerupai judi. Bi ayyakuna al-iwadu min ghairil mutasabiqin. Yaitu judi ini apa taruhan yang mirip dengan judi ini, bahwasanya yang taruhan ini adalah orang-orang selain yang berlomba, penontonnya yang taruhan ini yang menyerupai judi tidak boleh. Ada pacuan kuda, kemudian para penonton ini, yuk, mana yang paling duluan taruhan yang seperti ini judi. Yang enggak boleh seperti ini. Yang dibolehkan taruhan adalah pesertanya. Yang ikut lomba bukan penontonnya. Amin ahadimah fakat, ada dari salah satunya saja. Fa in kana al-iwadu min al-mutasabiqain fa huwa mahallul khilaf. Dan apabila taruhan ini dari peserta orang-orang yang berlomba, maka di sini ada khilaf apakah boleh atau tidak boleh. Halnya juz Allah ya juz ila in halal bahwa ad-dakhil alladhi yakunu syarikan fir ribhi bari'an minal khusran. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adamul istiratul muhallal, yaitu dengan apa bos misalnya, ini siapa yang taruhan diberi uang misalnya, ada bosnya, dan sebagian ulama tidak mensyaratkan harus dengan bos sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala adamul muhalal aula aqrabu ilal adli min qawli sabaqi min ahadima. Tidak adanya bos atau orang lain ini lebih utama dan lebih dekat daripada keadilan. Jadi keadaan orang yang berlomba. Wa ablagu fi usuli maqsudi kulli min huma, dan akan lebih tercapai maksud di setiap orang yang berlomba. Kalau bosnya cuma ngebosi saja, enggak ikut apa berlomba. Padahal tujuannya apa? Berlomba itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan. Kemampuan bersenjata, kemampuan berpacu, kemampuan berkelahi. Bahwa banyak bayang al-ajzil akhar, Sedangkan orang lain yang tidak ikut lomba tentunya akan apa? Akan kelihatan dari kelemahan dari yang lain. Wa aqlul ma bi hadza aqlun bi haqqin. Dan mengambil taruhan dalam perlombaan-perlombaan ini, maka memakan harta dengan hak, boleh berarti. Mengambil taruhan yang telah disebutkan tadi macam-macamnya, maka berarti memakan harta orang lain dan hak. Ila angkola, sampai pernyataan Syaikhul Islam, wa ma alimtu minas sahabati minal istirahatul muhallal wa innama wa ma'rufun min Sa'id ibn al-Musayyab wa anhu talaqahun nas intaha. Dan tidaklah aku mengetahui dari para sahabat adanya syarat halus dengan bos orang lain yang harus membayar, tidak ada syaratnya. Dan hanyalah yang telah diketahui pernyataannya adalah dari Sa'id bin Musayyib, dan ini yang diterima oleh manusia. Jadi penjabat Syaikhul Islam itu rencananya justru yang berlomba atau bertaruhan itu justru orang-orang yang berlomba itu sendiri, pesertanya itu bukan orang lain yang tidak ikut. Sudah ada yang sudah tahu jawabannya. Bagaimana kalau mendaftar dulu, kemudian uang daftarnya untuk hadiah? Pada dasarnya taruhan di sini lah, ini tadi dalam rangka untuk memberikan semangat, bukan semata-mata untuk mendapatkan uangnya, bukan. Kalau mendaftar berarti nanti ada panitianya, ya, ada bosnya, ada orang lain yang ikut campur. Gimana? Apalagi nanti ada unsur-unsur apa? Mengambil dari apa? Pendaftaran-pendaftaran untuk yang lain-lainnya ini sudah apa? Jadinya urusannya semakin berkembang, semakin jauh dari tujuan semula. Yang harusnya perlombaan ini untuk apa? Untuk memberikan semangat, memacu kemampuan, akhirnya untuk bisnis dan untuk cari uang. Akhirnya berbeda perjudian. Kalau gini, misal kita tarik dana untuk membeli hadiah untuk perlombaan, sedangkan perlombaan itu hanya sifatnya untuk membuat kehumuran masyarakat. Terus pertanyaannya, bagaimana orang yang membantu memberi apa, hadiah untuk perlombaan? Jadi perlombaan-perlombaan selain yang disebutkan di sini, maka anda boleh untuk taruhan. Tidak boleh. Biasanya di kampung kan semua ditarik untuk membuat perlombaan Agustus itu, semisal itu. Seperti panjat pinang itu, tak itu mendukung siap misal bilang kan? Ya, belasan itu kaitan. Haruan tadi. Jadi antara anu saja, sama-sama anggota yang misalkan dua orang, satu kalah, yang menang bayari. Iya, itu begitu juga bisa. Boleh. Boleh. Lari misalnya dua orang. Sini alon-alon. Siapa yang menang terlaktir misalnya. Boleh. Namanya taruhan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.